بسم الله الرحمن الرحيم. Dunia dan akhirat. Itu dunia disebut Rahman, akhirat disebut dengan Rahim. Jadi kalau Anda mendekat kepada Allah, dunia diturunkan. Wa yumdidkum bi amwalin. Kami nanti panjangkan, luaskan hartanya. Wa banin, bahkan keturunan kami datangkan. Ini mohon izin ya. Anda bisa perbanyak istighfar kepada Allah. Hei teman-teman yang menambahkan keturunan, menambahkan pekerjaan yang baik. Ayo coba cara beristighfar. Saya beri rahasia yang ketiga. Ini diantara kita aja. Buka Quran. Surah ke-51 ayat ke-18. Ini istighfar terbaik. Istighfar terbaik. Anda lakukan setelah tahajud. Ini Quran ya, bukan saya, Quran, Quran yang bicara. Lakukan setelah tahajud di penghujung malam sebelum subuh. Ya. Di Anda tahajud dulu karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Anda harus tahajud dulu. Mulai tahajudnya di ayat ke-15, 16, 17. Istighfarnya ayat 18. Lihat baik-baik Quran surah 51, buka ayat 15-nya, paling kanan di pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidzina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang baik. Apa amalannya? 1 ayat 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Di malam dia bagi untuk ibadah. Sedikit tidur, lalu dia ibadah. Begitu dia bangun, menjelang subuh, dia tidak tidur lagi. Perhatikan. Ini rahasianya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar. Sahar itu sekitar 15-20 menit sebelum subuh. Anda duduk. Hum yastaghfirun. Mereka istighfar kepada Allah. Istighfar. Hum. Hum itu bentuk jamak mereka. Bukan aib antum duduk dengan keluarga di rumah. Suami istri tahajud terus duduk di satu ruangan yang sama dan mulai beristighfar kepada Allah. Mulai dengan suaminya, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Mah maafkan papa kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Ya, adik-adik, anak-anak, mohon maaf kalau selama ini papa belum memberikan yang terbaik untuk kalian, belum mendapatkan ridha Allah untuk merawat kalian. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Istrinya menyambut, "Pa, mama juga mohon maaf kalau selama ini belum jadi istri yang baik." Sering kadang-kadang melanggar ketentuan. Tidak baik membicarakan pada yang buruk. Anak-anak mohon maafkan mama. Kalau malam ini jadi malam terakhir dan kita tidak berjumpa. Mohon semoga Allah ampuni dosa mama. Astagfirullah. Anaknya berkata sampai si bungsu berkata. Mama maafkan anda. Sampai hari ini masih sibuk dengan dunia. Belum mampu menghafal Quran. Belum bisa memberikan mahkota. Kemudian mereka semua beristighfar pada Allah. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Demi Allah saya katakan. Rahmat Allah akan diturunkan di keluarga itu. Akan diturunkan di situ. Begitu turun, wayumdidkum bi amwalin wa banina. Setelah itu, masya Allah, turun, hadir kenikmatan dalam hidup Anda. Minimal, rumah tangga Anda akan tenang, teman-teman. Itu kan dari Quran. Apa pernah enggak? Saya tanya pada Anda. Pernah enggak mengerjakan sekali aja? Kalau Anda ingin merasakan nikmatnya, malam ini Anda bangun tahajud, sebelum subuh Anda lakukan apa yang tadi saya sampaikan. Demi Allah, saya katakan, akan ada ketenangan luar biasa dalam rumah tangga Anda. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain keadaan kita. Silahkan cek. Ya. Ajak suami ibu. Ya. Walaupun belum paham, pelan-pelan bangun. Ya. Mulai dari ibu. Kalau suami kan pemimpin. Pemimpin tidak menerima saran, menerima masukan. Ya. Ibu masukkan, hadirkan kebaikan. Pak, mohon maafkan sama. Mama banyak salahnya. Emang. Bisa gitu ya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Awal-awal begitu. Nanti lama-lama ikutnya.